maka rukun iman, arkanul iman adalah al-arkanul batinah, rukun-rukun yang terkait dengan masalah hal-hal yang sifatnya batin. Para ulama menyebutkan definisi tentang al-iman berdasarkan tinjauan syar'i, disebutkan fahuwa qawlun bil lisani wa'tiqadun bil qalbi wa'amalun bil jawarih yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Yang namanya al-iman berdasarkan definisi syar'i, yaitu qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa'tiqadun bil qalb, keyakinan, i'tiqad pada atau di dalam hati, wa'amalun bil jawarih, dan kemudian diwujudkan dalam bentuk amal anggota tubuh, yazidu bita'ah, iman itu akan bertambah dengan menunaikan ketaatan, wayankusu bil ma'asiyah, dan iman itu akan berkurang dengan menjalankan kemaksiatan. Definisi iman inilah yang diyakini atau yang dijelaskan oleh para ulama, dan inilah definisi keimanan menurut Ahlus Sunnati wal Jamaah. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang menyimpang, khilafan lil murji'ah, berbeda dengan kelompok murji'ah misalnya. Sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, kenapa dengan kelompok murji'ah? Beliau hafizahullah ta'ala menyebutkan, alladzina yaqulun al-imanu huwa tasdiqu bil qalb aw at-tasdiqu bil qalbi wan nutqu bil lisan faqat. Orang-orang murji'ah menyebutkan bahwasanya al-iman hanyalah membenarkan dengan hati atau membenarkan dengan hati dan mengucapkannya dengan lisan saja. Qala wala yadkhulul amalu fihi, dan tidak memasukkan unsur amal itu ke dalam bahagian daripada al-iman. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan, qaul, pendapat yang demikian ini adalah tertolak. Hadza qaulun mardudun, pendapat yang tertolak. Fala budda minal amal, maka pendapat yang benar tentang definisi masalah iman harus menyertakan amal itu dalam pengertian al-iman itu sendiri. Walayakunul insanu mu'minan bidunil amal, tidaklah seseorang itu menjadi orang yang beriman tanpa beramal. Hatta walau sadaqa bil qalbih, meskipun ia telah membenarkan di dalam hatinya. Walau nataqa bilisanih, meskipun orang tersebut telah mengucapkan dengan lisannya. Walam yakum bil amali, akan tetapi ia belum berbuat. belum menegakkan amal. Walaisa lahu udhrun, padahal ia tidak memiliki udhur. Yamna'uhu minhu falaisa bimu'min, ia tidak memiliki udhur yang menghalanginya untuk menunaikan amalan tersebut, maka yang demikian ini tidak masuk dalam kategori orang yang beriman. Kenapa demikian? Ketika seseorang memiliki keyakinan amal perbuatan itu tidak masuk dalam kategori keimanan, disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ذَكَرَ الْإِيمَانَ مَقْرُونًا بِالْعَمَلِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْآيَاتِ. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan masalah keimanan ini disertakan dengan masalah amal. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam banyak ayatnya di dalam Al-Quran menyertakan masalah keimanan ini, masalah keimanan ini disertakan dengan masalah amal. Artinya Allah mengiringi penyebutan tentang keimanan diiringi dengan penyebutan amal. Qala walam yaqtasir ala dzikril imani faqat, dan tidak kemudian menyebutkan masalah keimanan itu di dalam ayat-ayatnya, tidak kemudian menyebutkan masalah keimanan itu hanya semata-mata keimanan tanpa diiringi atau disertai dengan amal. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Ayat ini terdapat di dalam surat Al-Anfal ayat kedua sampai keempat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang apabila disebutkan nama Allah bergetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambahlah keimanan mereka, bertambah pada diri mereka keimanannya, dan kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Yaitu orang-orang yang menegakkan sholat dan dari apa-apa yang mereka dapatkan rizki mereka infakkan, mereka menginfakkan rizki yang mereka peroleh. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Di dalam ayat-ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang masalah keimanan, dan juga Allah menyebutkan tentang amal yang mengiringi keimanan itu sendiri. Karena disebutkan di sini bahwasanya yang dimaksud orang-orang beriman tidak semata-mata apa yang ada di dalam hatinya saja. Lebih jauh dari itu, orang yang beriman mewujudkan keimanannya dalam bentuk amalan-amalan nyata. Yang di sini disebutkan amalan-amalan nyata itu, ia sholat, ia berinfak, ya, dalam bentuk amalan. Wa qala ta'ala, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Dalam surat Al-Hujurat ayat ke-15, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang telah menyatakan amanu, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu dan mereka berjihad dengan harta-harta mereka dan diri-diri mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang jujur keimanannya. Dalam ayat ini pun Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasannya keimanan itu tidak semata faktor yang ada di dalam hati atau faktor yang cuma diucapkan, hati dan pengucapan. Tetapi lebih dari itu, ada dalam bentuk amal, wujud amal nyata, yang kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ulaika humus sadiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang jujur keimanannya. Kemudian kalau di dalam hadis disebutkan pula oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa fil hadithi anna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal, dan di dalam hadith sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam telah bersabda, al imanu bid'u wa sab'una au bid'un wa sittuna su'batu fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u su'batun minal iman. An-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam telah bersabda, al imanu bid'un was sab'un au bid'un was sittuna su'batan. Iman itu terdiri dari 70-an atau 60-an cabang. فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, maka cabang yang paling utama yaitu mengucapkan لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa adnaha, adapun yang paling rendah dari cabang keimanan itu, imatatul adha 'anit tariq, menyingkirkan hal-hal yang mengganggu di jalanan. Menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalanan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu termasuk salah satu cabang dari keimanan. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, hadzal haditsu fihi annal iman, di dalam hadis ini terkandung pengertian sesungguhnya al-iman itu meliputi qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Jadi di dalam hadis, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, di dalam hadis itu terkandung unsur keimanan dalam bentuk qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Perkataan, amalan dan i'tiqad, keyakinan. Kenapa disebutkan demikian? Kata beliau hafizahullah ta'ala, li'annahu qal, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah bersabda, afdaluha qawlu la ilaha illallah. Cabang keimanan yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah. Hadza qaulun bilisan. Inilah bentuk keimanan dalam bentuk qaulun bilisan. Jadi keimanan itu kan mengandung tiga unsur, qaulun, amalun, i'tiqadun. Tiga unsur. Nah, di dalam hadis ini ketiga unsur ini ada. Mana dalam bentuk qaulun bil lisan, yaitu dengan qaulu la ilaha illallah. Seseorang yang menyebutkan la ilaha illallah berarti dia sudah menyebutkan satu unsur dari keimanan, yaitu qaulun bil lisan. Kemudian dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan wa adnaha imatatul adza anit tariq, dan yang paling rendah dari cabang keimanan tersebut menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalanan, wa hadza amalun, dan ini adalah bentuk unsur keimanan dalam wujud amal. Seseorang menyingkirkan sesuatu yang akan membahayakan di jalanan, itu adalah unsur keimanan karena dia telah beramal. Kalau tadi mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah unsur lisan, kalau sekarang menyingkirkan sesuatu yang bakal mengganggu jalan, ini adalah unsur amal. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan wal haya'u su'batun minal iman, dan malu itu merupakan cabang dari keimanan. Kata Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah ta'ala, wa hadza fil qalbi, dan ini ada di dalam hati. Sifat malu itu adalah perbuatan hati. Jadi hadis ini menjelaskan tentang kelengkapan tiga unsur masalah al-iman yang diyakini, yang menjadi prinsip ahlus sunnati wal jamaah. Tiga unsur ini, i'tiqad dengan hati. Di dalam hadis ini diungkapkan tentang al-haya, malu. Kemudian bil lisan, di dalam hadis ini disebutkan dengan qaulu la ilaha illallah, dan termasuk dalam afdal, afdaluha qaulu la ilaha illallah, yang paling utama dari cabang keimanan yaitu mengucapkan la ilaha illallah. Dan dalam hadis ini pun ada unsur pengamalan yang disebutkan dalam hadis ini, wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Yang paling rendah dari unsur keimanan itu adalah menyingkirkan sesuatu yang mengganggu jalan, dan ini adalah amalan, perbuatan. Jadi tiga unsur ini di dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya al-iman menurut pemahaman ahlus sunnati wal jamaah harus mengandung tiga unsur ini. Ucapan, i'tiqadan, ucapan, dan amalan. Apabila tidak terpenuhi tiga unsur ini, atau orang meninggalkannya sementara ia mampu untuk melaksanakannya, maka tidaklah ia termasuk menjadi seorang yang mukmin, seorang yang beriman. Ini yang terkait dengan masalah keimanan. Dan hal yang demikian ini hendaknya menjadi perhatian kita, karena sesungguhnya di dalam diri seorang muslim, mukmin, itu harus terpadu antara ia menunaikan arkanul Islam yang sifatnya zahir dan ia menunaikan arkanul iman yang sifatnya batin. Barang siapa yang hanya mengamalkan unsur-unsur yang ada di dalam arkanul Islam semata, tanpa menyertakan unsur-unsur di dalam keimanan, maka ia menjadi seorang yang munafik. Karena seorang yang munafik, ia berislam secara zahir, tetapi secara batin ia tidak mengimaninya. Oleh karena itulah Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala menyebutkan, wala budda minaj'tima'il islami fil zahir wal imani fil batin, maka harus disatukan antara keislaman yang sifatnya zahir dan keimanan yang sifatnya batin. Faman iktasara 'alal islam faqat dunal iman fahadha munafiq. Maka barang siapa yang mengurangi unsur cuma dalam keislaman saja tanpa disertai unsur keimanan, maka ini adalah munafik. Qala fa innal munafiqina aslamu fi dhahir. Karena sesungguhnya orang munafik itu mereka berislam hanya dalam sisi kedzahirannya. Wasaru yasumuna wa yusalluna wa ya'maluna arkanal Islam. Mereka berpuasa, mereka salat, mereka mengamalkan rukun-rukun Islam. Lakin laisa fi qulubihim iman. Akan tetapi tidak ada keimanan di dalam hati mereka. Fahum fid darkil asfali minan nar, mereka tempatnya di neraka yang paling bawah. Kemudian Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala menyebutkan, wa kadzalika man amana biqalbihi wa lam yamtathil bijawarihi. Demikian juga orang yang telah beriman dengan hatinya dan tidak mewujudkannya dalam bentuk perbuatan dalam bentuk perbuatan anggota tubuhnya, walam yantiq bis syahadatain, dan tidak mengucapkan kalimat syahadatain, fa innahu laisa bimumin, maka yang demikian ini bukan seorang mukmin. Li'anna al-imana bil qalbi faqat la yakfi, karena sesungguhnya keimanan dengan hati saja itu tidaklah mencukupi. Wa innamal imanu bil qalbi huwa ahadu da'aimil iman, karena sesungguhnya keimanan hanya dengan hati saja adalah salah satu dari tiang-tiang keimanan. Wala budda minan nutqi bil lisani wal amali bil jawarih, maka keimanan itu harus meliputi ucapan dengan lisan, meliputi amal dengan perbuatan. Selain tentunya, selain dia meyakini dengan hatinya, keimanan itu pun harus diucapkan dengan lisannya dan diamalkan dengan perbuatan anggota tubuhnya. Kenapa demikian? Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa illa fa innal musyrikina yu'minuna biqulubihim, karena sesungguhnya orang-orang musyrik pun mereka mengimani adanya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hati-hati mereka. Qala wal yahudu wan nasara yu'minuna biqulubihim bisihhati risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, demikian pula orang-orang Yahudi dan Nasara, mereka beriman dengan hati-hati mereka tentang kebenaran risalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yusaddiqunahu fi qulubihim, dan mereka pun meyakini dengan kejujuran yang ada di dalam hati mereka. Qala lakin yunkiruna hadza fi dhahirihim, akan tetapi mereka mengingkarinya dalam bentuk zahirnya mereka. Jadi kalau keimanan itu hanya cukup dengan hati, maka orang-orang musyrikin termasuk orang-orang yang beriman. Kalau keimanan itu cukup di hati saja, maka orang-orang Yahudi termasuk orang-orang yang beriman. Kalau keimanan itu cukup hanya di hati saja, maka orang-orang Nasara pun termasuk orang yang beriman. Kenapa? Karena hati-hati mereka mengakui risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu benar. Mereka yakini. Hati mereka meyakini. Hati mereka meyakini. Apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kebenaran. Hati mereka meyakini. Tetapi sekali lagi bahwasanya keimanan itu tidak cukup dengan hati. Tetapi harus dalam bentuk an-nutq bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Harus dalam bentuk al-amal bil jawarih, mengamalkan dengan perbuatan. Dan ternyata orang-orang musyrikin, ternyata orang-orang Yahudi, ternyata orang-orang Nasara, mereka mengingkari dalam bentuk zahirnya. Dalam bentuk zahir. Ini terkait dengan masalah keimanan. Demikian juga kalau kita perhatikan kasus yang ada paman, yang ada atau yang terjadi pada paman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib adalah orang yang mengetahui, yakin bahwasannya Muhammad itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahuwa mu'tarifun biqalbihi bi annahu Rasulullah wa anna dinahu azka adyanil khaliqah, lakin mana'ahu minat tasrihi bidhalika wa nutqi bidhalika mujamalatu qawmih. Abu Talib itu meyakini bahwasannya keponakannya ini yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Yakin. Hatinya meyakini. Hatinya meyakini. Dan meyakini bahwasanya Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Meyakini. Meyakini. Tetapi ia tercegah untuk mengungkapkan keyakinan dalam hatinya itu dalam bentuk kata-kata, tercegah. Kenapa demikian? Karena mujamalatu qaumi, basa-basi dengan kaumnya, dalam rangka untuk menjaga hubungan dengan kaumnya. Sebab apa? Sebab harus dibuktikan dalam bentuk amalan. Lau amana bi rasuli latabarra'a min dini qaumi. Kalaulah dia telah beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ia harus berlepas diri dari agama kaumnya. Adzan dulu baru balik. Silakan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tam wa salatu ati Muhammad min rasulillah. Hingga ketika paman beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ketika dalam keadaan sakratul maut, yaqulu lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ammi qul la ilaha illallah. Ketika menjelang saat kematian paman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pamannya, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah. Ucapkanlah la ilaha illallah. Fayaqulu lahu Abu Jahl wa man ma'ahu, atatruku dina Abdul Muttalib. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada pamannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Artinya bahwasanya pamannya meyakini, hatinya meyakini apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar. meyakini. Tetapi ketika Nabi SAW meminta agar beliau mengucapkan kalimat La ilaha illallah, kemudian Abu Jahal beserta orang yang bersamanya menimpali apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dengan mengucapkan Atatruku dina Abdul Muttalib, apakah engkau akan meninggalkan agamanya Abdul Muttalib? Yang pada akhirnya Abu Talib huwa ala dini Abdul Muttalib, dia dalam keadaan mati di atas agama Abdul Muttalib. Qala wa mata wa lam yaqul la ilaha illallah, dan ia mati dalam keadaan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa kana min ahlin nar, dan ia termasuk penghuni neraka. Ma'a annahu mu'minun, seiring dengan itu dia mengimani biqalbihi, dengan hatinya. Mu'tarifun bidzalika, dan meyakini pula yang demikian itu. Itu keadaan Abu Talib. Ia meyakini apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang hak. Dan ia tahu bahwasannya apa agama musyrikin itu batil. Lakinnahu, akan tetapi lam yashhad anna la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Akan tetapi ia tidak mengucapkan persaksian sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Aba, dia enggan mengucapkan itu. Aba ayyakula la ilaha illallah, dia enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Lianna ma'na dhalika khal'un ibadatil asnam allati hiya dinu qawmih, karena sesungguhnya dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu berarti dia harus melepaskan seluruh peribadahan kepada berhala-berhala yang itu merupakan agama kaumnya. Ini keadaan paman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kesimpulannya, annahu la budda min ijtima'il Islam fi dhahir wal imani fil qalb, yaitu harus menyatukan Islam dalam bentuk zahir dan iman dalam hati. Barang siapa yang memisahkan salah satunya atau tidak menyempurnakan salah satunya, tidak menyertakan salah satunya, maka dia bukan musliman mukminan. Walam yakun min ahlil jannah, dan ia bukan termasuk ahlul jannah. Maka antara rukun Islam dan rukun iman ini harus benar-benar terpadu, harus benar-benar menyatu. Tidak bisa seseorang mengamalkan arkanul Islam kemudian melepaskan arkanul iman. Dan tidak juga demikian seseorang ya. Menekankan pada arkanul iman, kemudian melepaskan arkanul Islam. Ya. Tidak demikian. Seseorang yang hanya mengikatkan dirinya dengan arkanul Islam sementara arkanul iman ditinggalkan, maka itu adalah munafik. Orang-orang munafik sholat berjamaah. Orang-orang munafik kaum muslimin berpuasa. Orang-orang munafik juga berpuasa. Tetapi tidak ada keimanan pada diri mereka. Itu orang munafik. Tidak ada keimanan pada diri mereka. Dan orang munafik tempatnya di neraka paling bawah. Jadi hanya zahirnya saja. Melakukan amalan-amalan, terlihat dia sholat-sholat berjamaah. Kaum muslimin di bulan Ramadan puasa, mereka pun berpuasa. Tetapi tidak ada keimanan di dalam hatinya. Munafik. Sebaliknya, meyakini hanya dalam hati saja, sementara tidak kemudian mau mengucapkan, mau melakukan perbuatan nyata, itu pun tidak demikian. Hanya arkanul imannya saja, sementara amalan-amalan zahirnya tidak nampak. Contoh Abu Thalib adalah dia meyakini dalam hatinya. Contoh Yahudi adalah meyakini dalam hatinya. Contoh Nasara adalah meyakini dalam hatinya terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Hatinya meyakini, itu benar. Tetapi keyakinan yang ada di dalam hati itu ya, tidak menyelamatkan dia dari siksa api neraka. Kenapa? Ya. Karena paman Nabi tidak mau mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ya. Karena orang-orang musyrik, karena Yahudi, Nasara mengingkari ya, secara zahir terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Sehingga dari sini antara arkanul iman wa arkanul Islam wal arkanul iman, disinilah titik temunya. Bahwasanya keduanya ini harus menyatu, ada dalam diri seorang muslim mukmin, ya, sehingga ia mendapatkan kesempurnaan, menjadi muslim mukmin yang sesempurna mungkin. Inilah yang perlu kita ketahui, bahwasanya antara arkanul Islam yang lebih menampakkan hal-hal yang sifatnya zahir, kemudian arkanul iman yang lebih menampakkan hal-hal yang sifatnya batin, itu harus menyatu dalam diri seseorang. Sehingga dengan demikian ia bisa menjadi seorang muslim mukmin yang sesempurna mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit penjelasan ini bisa mencerahkan kita, lebih menguatkan lagi keimanan kita, dan lebih mendorong kita, termotivasi kita untuk beramal dengan amalan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.